بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نيت تعلمه وتعليم الإفادة الاستفادة الحسنة التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الخير. من شروط الجماعة عدم تقدم المأموم على الإمام في المكان. Ya, kita menjelaskan tentang salah satu syarat sahnya sholat berjamaah. Maka di antara syarat sahnya sholat berjamaah, adam taqaddumil ma'mum. Hendaknya makmum tidak mendahului. Alal imami, seorang imam, fil makani, di tempatnya. Jadi ini menjelaskan salah satu syarat adalah tidak mendahuluinya makmum tersebut kepada imamnya dalam tempat. Ada syarat juga tidak mendahului makmum tersebut atas imamnya dalam gerakan sholat. Ya, mungkin nanti akan dibahas. Atau mungkin sudah dibahas. Yang mana di antara syarat sahnya sholat berjamaah tidak boleh makmum mendahului imam. Makmum akan menjadi batal kalau mendahului imam dengan dua rukun yang sempurna. Makmum mendahului imam dengan dua rukun sempurna, dua rukun sempurna, maka hukum sholatnya makmum akan menjadi batal. Imam dengan satu rukun sempurna, hukum sholatnya tidak batal. Mendahului imam dengan satu rukun, tidak batal, tapi haram. Tetap haram. Mendahului imam dengan setengah rukun, tidak batal juga. Cuma tetap tidak boleh. Mendahului imam, membarangi imam dalam gerakan sholat, kita katakan tidak batal, tapi hukumnya makruh. Ini berkaitan dengan tempat. Yang pertama, idza taqaddama al-ma'mum ala imami. Jika makmum mendahului imamnya, fil mawqif, dalam tempat sholat, batalat sholatuhu inda Abi Hanifah wa Ahmad. Maka akan menjadi batal sholat makmum tersebut. Sholatnya makmum yang menjadi batal, tapi tentunya sholat imam tidak menjadi batal. Akan menjadi batal sholat makmum tersebut inda ibah Abi Hanifah, menurut Imam Abu Hanifah, wa Ahmad, dan begitu juga menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Wa qala Malik, tapi Imam Malik mengatakan sholatuhu sahihah. Pendapat mazhab Imam Malik mengatakan bahwasanya sah-sah aja ketika makmum mendahului imam dalam tempat. Tapi tetap dikatakan oleh mereka hukumnya makruh dan tidak mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Jadi menurut pendapatnya Imam Malik, boleh makmum lebih maju daripada imamnya dan hukum sholatnya sah, berjamaahnya sah, tapi tidak mendapatkan fadilah berjamaah. Wali Syafi'i qalan, sedangkan menurut mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Al-Jadid, ada dua pendapat ya. Ada Al-Qadim, ada Al-Jadid. Al-Jadid ar-rajih minhuma. Dan menurut pendapat yang jadid, yang lebih baru, mazhab Al-Jadid, ada mazhab Qadim, ada mazhab Al-Jadid. Menurut mazhab Al-Jadid ar-rajih minhuma, al-butlan. Yang mana pendapat yang jadid adalah pendapat yang mu'tamad daripada kedua mazhab, kedua pendapat. Al-butlan, hukum sholatnya batal. Jadi ini mafhumnya berarti kalau pendapat Imam Syafi'i dalam mazhab yang qadim, hukumnya tidak batal dan itu sesuai dengan mazhabnya Imam Malik. Ya, sesuai dengan mazhabnya Imam Malik yang tidak lain adalah gurunya sendiri. Jadi gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik berpendapat tidak masalah, tidak batal makmum mendahului imam. Imam Syafi'i mengikuti pendapat gurunya di awal-awal dalam mazhab yang qadim. Tapi kemudian beliau merubah mazhabnya dengan mazhab yang jadid. Yang mana mazhab al-jadid untuk Imam Syafi'i dia rubah ketika masuk negeri Mesir. Ya, Imam Syafi'i awal mulanya di Hijaz, di Mekah, kemudian di Madinah, kemudian masuk ke Irak dan berguru dengan orang-orang atau ulama di Irak, kemudian juga kembali ke Hijaz, kembali lagi ke Irak, masuk ke Yaman, kemudian masuk ke Mesir. Dan di situ tinggal mukim di Mesir sekitar 4 tahun. Dan di Mesir dia mendapatkan dalil-dalil yang baru, hadis-hadis yang baru, sehingga membuat beliau ini merubah pendapat-pendapatnya dan menjadikan mazhab yang jadi mazhab yang baru. Jadi semua mazhab yang qadim sudah ditinggalkan oleh Imam Syafi'i, dirubah dengan mazhab yang baru. Kecuali beberapa masalah aja yang mereka ulama Syafi'iyah tetap mengatakan bahwasanya pendapat Imam Syafi'i yang qadim itu yang muktamad daripada yang baru, tapi cuma beberapa masalah. Masuk yang masyhur termasuk pendapat Imam Syafi'i yang jadi tapi tidak dianggap muktamad adalah masalah salat maghrib. Yang mana waktu salat maghrib menurut mazhab Imam Syafi'i yang jadi hanya sekedar untuk melaksanakan salat 5 rakaat. Ya, 5 rakaat, ini 2 rakaat salat sunnah ba'diyah, 3 rakaatnya salat maghrib, sama untuk persiapan salat, pakai pakaian sama wudu. Itu aja, menutup aurat dengan waktu yang digunakan untuk bersuci. Setelah itu waktu salat maghrib akan habis. Itu padahal yang mazhab jadid, bukan mazhab qadim itu. Tapi murid-murid Imam Syafi'i tetap melihat mazhab yang qadim lebih muktamad, lebih kuat, karena ada dalil hadis-hadis yang mungkin tidak sampai kepada Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i sudah mengatakan idza shahal hadis fa huwa mazhabi. Kalau itu hadis betul-betul sah, betul-betul sahih, maka Imam Syafi'i mengatakan itu adalah mazhabku. Jadi karena di situ dilihat hadis-hadis yang menguatkan pendapat Imam Syafi'i yang qadim, maka mereka ulama Syafi'iyah tetap mengatakan yang muktamad adalah mazhab yang qadim, yaitu sampai hilangnya Syafaq al-Ahmar. Kemudian faedah yang kedua, i'tibaru taqaddumil ma'mum ay 'alal imam al-mudir bil aqib. Al-mudir bil aqib huwa fi haqqil qa'im wa kadza raqi. I'tibar taqaddumil ma'mum, dianggap taqaddumil ma'mum, dianggapnya mendahulunya makmum, dianggap mendahulunya makmum. Ai alal imam, terhadap imamnya. Al-mudir yang membahayakan, artinya membatalkan. Al-mudir yang membahayakan, yang membatalkan. Bil-akib. Dengan akib. Mata kaki, dengan apa? Tumit. Bil-akib dengan tumit. Huwa itu adalah fihagil qa'im. Bagi orang yang sholatnya berdiri. Yang sedang berdiri. Wa kadza ar-raqi, atau yang sedang ruku. Berdiri. Baik berdiri untuk membaca Fatihah atau berdiri untuk iktidal ataupun juga untuk raki yang ruku. Nah, maksudnya apa ini? Maksudnya kita kan kita katakan bahwasanya tidak boleh mendahului mazhab Syafi'i ya, yang jadid. Tidak boleh makmum mendahului imamnya. Dan kalau makmum mendahului imamnya akan batal sholatnya. Nah, kapan makmum dianggap mendahului? Atau kapan makmum dianggap sejajar dengan posisi imam? Yang mana kalau sejajar, walaupun sholat berjamaahnya tetap sah, tapi kan hukumnya makruh. Tetap sah, tapi makruh. Dan menghilangkan keutamaan sholat berjamaah. Jadi fadilah berjamaah tidak dapat, percuma. Itu kalau bersejajar. Maka posisi sejajar, atau dianggap posisi itu sejajar, atau dianggap posisi makmum lebih maju dan mendahului imam, dengan apa kita melihatnya? Apa dilihat ujung jarinya, jari-jarinya apa mendahului jari kaki imam? Apa dilihat perutnya? Perutnya lebih maju. Oh, berarti mendahului imam kan bisa jadi. Ya, atau mungkin apa aja sudah, apa tangannya atau lututnya. Maka kita katakan yang barusan kita baca, al-ibrah bil-akib. Yang kita lihat adalah tumit. Jadi yang kita lihat adalah tumit. Jadi kalau tumitnya makmum mendahului tumitnya imam, maka hukum sholatnya makmum tidak sah. Tumitnya makmum sejajar dengan tumitnya imam, maka hukumnya makruh. Tidak mendapatkan fadilah berjamaah. Ya, jadi dilihat tumit. Oleh karena itu ketika meluruskan shaf, sawu shufufakum fa inna taswiyatushu min tamami shalah, yang diluruskan bukan jari-jarinya, tapi yang diluruskan adalah tumitnya. Yang sejajar antara satu dengan yang lainnya itu bukan sejajar jari kaki. Kadang-kadang kan gitu orang-orang. Disejajarkan jari kakinya, padahal tidak. Yang dianggap lurus atau tidak lurus shafnya tersebut adalah tumit mereka. Kalau tumit mereka lurus sejajar, baru itu namanya taswiyatus shufuf. Ya, itu dianggap sejajar dan lurus shafnya. Bukan dilihat tumit, bukan dilihat jari kaki. Jadi mungkin jari kakinya ada yang lebih maju, ya kan, ada yang panjang kakinya, ada yang kecil, ada yang pendek. Jadi walaupun berbeda-beda, ada yang lebih maju, tidak lurus, tidak sejajar, tidak masalah. Yang penting tumitnya sejajar. Oleh karena itu sebenarnya tidak diketahui kecuali kalau lihat ke belakang, kan tidak kelihatan. Ya, kalau kalian kepingin tahu shofnya itu sejajar atau tidak sejajar, tentunya dilihat dari belakang. Oleh karena itu dulu Sayyidina Umar bin Khattab sampai menyewa orang untuk melihat setiap shof dari belakangnya. Sejajar apa enggak dilihat. Kalau ada yang tidak sejajar ditegur, ente kurang maju. Ente kurang maju, ini kurang lurus. Setiap shof. Ya. Kalau Rasulullah SAW perhatian dengan shof dengan sendirinya dilihat. Karena bertambah banyak makmumnya, maka untuk melakukan itu bagi imam mengeluarkan waktu kan, nyewa orang. Ini dari betul-betul perhatian beliau dengan sejajarnya dan lurusnya shaf. Untuk melihat setiap shaf sejajar atau tidak orang tersebut yang disewa. Jadi yang dilihat berarti dari belakang. Kalau misalnya yang dilihat adalah dari depannya, artinya sejajar atau tidak disejajar, dilihat adalah jarinya, jari kakinya, tidak perlu nyewa orang karena bisa dilihat dari depan. Ya, kalau misalnya sekarang tidak ada orang yang meluruskan shaf yang untuk disewa, maka minimal kalian melihat ke belakang, masing-masing melihat ke belakangnya. Apa sudah lurus dan sejajar tumit kaki kalian dengan yang di sebelahnya atau tidak. Dan lurus dimulai dari tengah. Ya. Patokannya dari shaf yang bagian tengah. Ya, jadi nanti dari tengah ke kanan ke kiri itu harus lurus dengan yang duduk atau yang berdiri di bagian tengah shaf. Itu patokannya. Karena shaf itu dimulai dari tengah. Jadi ini al-ibrah, dilihat lurus atau tidak lurusnya, makmum mendahulu atau tidak mendahulunya, dilihat dari patokannya adalah al-akib. Dilihat dari tumit mereka. Jadi misalnya tumitnya makmum, ya, misalnya sudah di belakang tumitnya imam, maka sudah cukup dikatakan sah, walaupun jarinya makmum ini panjang, mendahului jarinya imam. Tetap hukumnya sah. Ini yang muktamad. Ya. Ini kapan yang dilihat tumitnya? Kapan? Kalau posisi mereka dalam keadaan berdiri. Atau ruku. Berdiri untuk baca fatihah. Qiyam atau berdiri untuk i'tidal. Ya. Atau ruku. Jadi yang dilihat posisi itu. Nanti sujud ruku, sujud dan julus berbeda. Bagaimana kalau julus? Amal qa'id. Julus. Qu'ud. Duduk. Amal qa'id fa bi al-yatay. Sedangkan qa'id patokannya adalah dengan al-yatay. Pantat. Jadi kalau duduk dianggap mendahului atau dianggap sejajar, yang dilihat adalah pantatnya. Jelas? Jadi kalau misalnya ya, pantatnya makmum sudah di belakang pantatnya imam, maka itu sudah cukup dikatakan sah. Walaupun lututnya bisa jadi kan? Bisa jadi lututnya lebih mendahului imam. Tidak masalah. Yang dilihat bukan lutut ketika duduk. Tapi yang dilihat ketika duduk adalah pantatnya. Al-yatai, kedua pantatnya. Wal-muttajib, bagaimana orang yang berbaring? Ya, ini bagi yang mungkin tidak bisa sholat berdiri. Dan tidak bisa juga duduk. Maka sholatnya berbaring. Dan dia mau sholat berjamaah. Anggaplah juga imamnya berbaring juga. Tidur-tiduran gitu. Sama-sama sakit. Atau sholat sunnah. Sholat terawih. Boleh apa enggak berbaring? Kan boleh. Sholat sunnah boleh duduk, boleh berbaring. Yang penting jangan terlentang. Jadi imamnya berbaring, sholat terawih berbaring, sama-sama berbaring, pakai bantal. Gitu. Jadi kita katakan patokannya, jadi gimana? Ini tadi. Wal muttati bi jambi. Dari sisi badannya. Yang penting sisi badannya tidak mendahului imam, maka sudah dikatakan sah. Ya, tidak dilihat yang lain. Kemudian wa fi haqqil mustalqi, bagaimana yang salatnya terlentang, tidak bisa salat berdiri, duduk dan juga berbaring. Qala Ibn Hajar, wa fi haqqil ihtimalan, ihtimalani, ada dua kemungkinan. Qala Ibn Hajar al ibrah fihi bil aqib. Kalau terlentang, Ibn Hajar mengatakan patokannya adalah tumit, sama seperti berdiri. Jadi terlentang. Jadi dilihat patokannya adalah tumit. Wa qala hayruhu bi ra'si. Sebaliknya ini berarti kan? Ya, ulama yang selain Ibn Hajar mengatakan patokannya adalah kepala. Ya, sejajar atau tidak sejajar, mendahului atau tidak mendahului. Kalau terlentang, maka patokannya ada kepala selain Ibn Hajar. Ibn Hajar mengatakan al-aqib. Qala fi tuffa, Ibn Hajar ini. Wa mahallu ma dzukir. Dan apa yang sudah disebutkan fil aqibi, baik itu adalah ma tumit, yang patokannya tumit. Kapan patokannya tumit? Berdiri, ruku atau sholatnya yang terlentang menurut Ibn Hajar, wa ma ba'dahu dan seterusnya. Ini tamada alaih, itu semuanya kalau dia bersandar kepada sesuatu tersebut. Jadi kalau dia bersandar kepada orang yang berdiri. Orang yang berdiri bersandar kepada apa? Kan kepada tumitnya rata-rata ya. Ya, orang yang duduk, ketika duduk untuk tasahud awal, duduk untuk tasahud sani, bersandar kepada apanya? Pada pantatnya. Ya, oleh karena itu, ini sebenarnya patokannya, kaidahnya apa dilihat mendahului atau tidak, dilihat sesuatu yang digunakan untuk sebagai sandaran badannya. Kalau duduk, sebagai sandaran badannya adalah pantat. Kalau berdiri, tumitnya. Ya kan, bukan jarinya. Masa inti berdiri pakai jari? Kan tidak. Ya, ya bisa saja inti berdiri pakai jari. Bisa, boleh kalau bisa. Tapi kalau inti misalnya nantinya inti berdiri, inti bersandar kepada jari-jari, tidak bersandar kepada tumit, tumitnya diangkat. Berarti patokannya adalah jari. Karena inti bersandarnya kepada jari. Ya, begitu juga orang yang sholatnya tadi, ya, mutaje, sholatnya mustalki. Kecuali mustalki tadi ya. Kalau mustalki ada dua pendapat tadi. Ya. Itu dikecualikan mungkin. Fa ini tamada ala khairi. Kalau dia bersandar kepada selainnya, wahdahu sendiri, ka asabi il khaim. Seperti misalnya jarinya orang yang berdiri. Jadi bersandar kepada jari-jari. Tumitnya diangkat. Warukbatil qa'id. Atau bersandar kepada rukbah. Lutut. Bagi orang yang sholatnya duduk. Kan bisa. Kan kalau duduk bisanya dia bersandar atau menaruh beban badannya pada kedua lututnya. Bukan kedua pantatnya. Pantatnya diangkat kan bisa itu. Kan memungkinkan itu kan. Itu boleh sholat duduk seperti itu boleh. Maka hukumnya berarti yang dilihat adalah kedua lututnya. Karena dia bersandar dengan kedua lututnya. Maka yang dilihat adalah apa yang dibuat sandaran. Alal aujah menurut pendapat yang mu'tamad. Yang ketiga, al-ibrah fi taqaddum 'ala al-imam fil mawqif binisbah lil maqtu'ati rijluhu bima tamada 'alaih. Bagaimana kalau seseorang tidak mempunyai kedua kaki? Kadang kita katakan kalau berdiri tadi kan patokannya adalah tumit. Kalau dia tidak punya kaki kan tidak bisa. Ya, apa patokannya? Nah, di sini disebutkan al-ibrah fi taqaddum 'ala al-imam fil mawqif, apa dia mendahului imam di tempatnya? Binisbalin maktu atirijruh, bagi yang tidak mempunyai kaki. Bima tamada alaih. Ya kalau dia tidak punya kaki, dia sandarannya pakai apa? Ya, apa yang dibuat digunakan untuk sandaran badannya, itulah yang jadi patokan. Apa mendahului atau tidak. Jadi kalau misalnya dia tidak punya kaki, kemudian dia pakai pahanya untuk berdiri sebagai sandaran, ya berarti yang dilihat adalah apa? Ya. Kalau dia pakai pantatnya, ya berarti pan. Yang dilihat apa? Yang dijadikan sandaran itulah yang dilihat. Kahsabatin atau dia pakai kayu. Ini mungkin bagi yang pakai kaki palsu. Bagi yang pakai kaki palsu, misalnya kaki yang palsu tersebut terbuat dari kayu atau terbuat dari apapun, sehingga ketika dia berdiri dia bersandar kepada kakinya yang palsu tersebut. Maka hukumnya apa? Ya hukumnya berarti kaki palsunya itu dijadikan sebagai patokan. Apa dia mendahului atau tidak. Wafil maslub. Bagi yang disalib. bil katif, yang dilihat adalah pundaknya, katif. Ya, kalau seseorang disalib, ya, salib ya, tahu kan disalib? Seperti yang Kristen-Kristen, mereka salib, tapi sebenarnya itu bukan Nabi. Mereka meyakininya Nabi Isa. Tapi itu ada orang yang dirupakan oleh Allah seperti rupanya Nabi Isa. Kemudian dikira Nabi Isa. Padahal Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa masa telanjang kayak gitu kan? Jadi ketika seseorang disalib, tangannya dipaku misalnya, kemudian ditaruh di pagar, ya, di atas tanah tentunya kakinya, maka patokannya adalah pundaknya. Karena walaupun tetap dalam keadaan seperti itu, wajib tetap sholat. Tetap wajib melaksanakan. Dalam keadaan apapun sudah, selama masih ada kesadaran, masih ada nyawa, tidak diperkenankan seseorang untuk meninggalkan sholat. Apapun keadaannya ya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Muallak wa fil muallak, dan bagi orang yang digantung. Jadi kalau orang misalnya dalam keadaan digantung oleh musuhnya, maka tetap kita katakan wajib melaksanakan sholat. Di depannya juga ada orang yang digantung juga, mereka sholatnya berjamaah. Jadi patokannya apa? Ya. Wa fil muallak bihablin, bagi orang yang digantung dengan tali. Bimangkibihi, sama dengan yang tadi ya. Bimangkibihi, dengan pun pundaknya. Hadza idza kana al-maslubu awil mu'allaku huwal ma'mum. Itu bagi yang disalib atau yang digantung tersebut adalah makmum faqat. Makmum aja, dunal imam, imamnya tidak. Amma idza kana masluben. Adapun kalau dua-duanya disalib, dua-duanya digantung, awil imam faqat atau imamnya, fala yasihul iktidabi, maka hukumnya tidak sah untuk bermakmum dengannya, sholat berjamaah tidak sah. Kenapa? Ya annahu talzamuhul i'adah, karena dia wajib mengulangi sholatnya. Jadi termasuk yang wajib seseorang mengulangi sholatnya adalah orang yang sholatnya dalam keadaan digantung atau di atas permukaan bumi. Mau digantung, mau disalib, mau diikat, yang penting dia berada di atas permukaan bumi. Kakinya tidak ada di bumi. Itu hukum sholatnya wajib tetap dilaksanakan dan sah, cuma wajib diulang. Maka dari segi ini, mereka para ulama mengatakan orang yang sholat di atas pesawat, maka wajib mengulangi sholatnya. Walaupun menghadap kiblat, walaupun ruku dan sujud normal seperti biasa, tetap karena berada di udara, bukan di atas bumi, wajib mengulangi sholatnya, karena sholatnya mereka mu'allak. Ya, ini yang dikatakan oleh mereka. Jadi kita katakan bagi yang imamnya disalib atau digantung, atau kedua-duanya apalagi, maka hukumnya tidak sah sholat berjamaahnya. Kenapa sholat berjamaahnya tidak sah? Karena salah satu syarat sholat berjamaah, imamnya tidak boleh sholatnya diulang atau wajib diulang. Termasuk salah satu syarat sahnya sholat berjamaah, sholatnya imam harus sholat yang tidak wajib diulang. Kalau sholatnya imam sholat yang wajib diulang, maka hukum sholat berjamaahnya tidak sah. Ya, oleh karena itu misalnya di sini suatu waktu tidak ada air, kalian tayamum. Ya, kalian tayamum. Ketika kalian tayamum, kalian mau sholat bareng. Kalau orang tidak mengerti, sholat bareng semuanya itu. Padahal mestinya tidak boleh kalian sholat bareng. Sholat berjamaah. Harus sholat sendiri-sendiri. Kenapa? Karena kalian tayamum di tempat yang biasanya ada air. Dan orang yang tayamum di tempat yang biasanya ada air, itu wajib mengulangi sholatnya. Berarti siapapun yang menjadi imam, wajib mengulangi sholatnya. Maka tidak boleh atau tidak boleh melaksanakan sholat berjamaah, atau tidak boleh makmum bermakmum dengan orang atau dengan imam yang sholatnya wajib diulang. Jelas? Jadi ini kok syarat sebenarnya mungkin akan disebutkan juga pada babnya nanti. Yang keempat. Laqama al-imam min as-sujud. Andai kata imam berdiri daripada sujudnya. Wa makasal ma'mum fihi. Tapi makmum tetap berada dalam posisi sujud. Fihi di dalamnya, dalam posisi sujud. Fataqaddamat rukbatahu. Maka akan menjadi maju rukbatahu kedua lututnya. Al-mu'tamid alaiha yang dijadikan sebagai sandaran ala akibil imam akan mendahului akibil imam terhadap tumitnya imamnya. Ya, ketika makmum, ya, ketika imam kan berdiri dari sujud kedua, berdiri. Tapi ada makmum yang tetap sujud, masih khusyuk, masih baca subhanallah, masih istighraq. Maka ketika itu, karena imam posisinya berdiri, berarti patokannya imam adalah apa? Tumit. Sedangkan makmum ketika itu sujud, patokannya apa? Patokannya lutut. Kalau yang sedang dalam keadaan sujud adalah lututnya. Karena ketika itu bersandar kepada lututnya. Berarti ketika itu yang dilihat adalah posisi. Atau yang dilihat adalah tumitnya imam dengan lututnya makmum. Bisa jadi. Ini dikatakan bisa jadi ketika itu lututnya makmum lebih mendahului daripada tumitnya imam. Jelas kan? Ketika makmum tetap sujud sedangkan imam berdiri. Padahal makmum tetap sujud, bisa jadi tumit lutut makmum mendahului tumitnya imam. Dan kalau itu terjadi, maka hukumnya sholatnya makmum batal. Sholatnya makmum yang batal. Kalau imam tidak batal, maka hukum sholatnya makmum menjadi batal. Hati-hati. Ini disebutkan di sini untuk lebih hati-hati. Ini artinya. Mendahului ala akibil imam terhadap lututnya imam batalat sholatu sholatuhu sholatul makmum, ya, maka akan menjadi batal sholatnya. Falyuharrir zalik, maka tulislah masalah ini. Tulis, jangan tulis aja, tulis tapi paham. Ma'akolihim, padahal mereka ulama mengatakan inna imamatan nisa tagihu wastahunna, bahwasanya seorang imam bagi wanita itu berdiri di tengah-tengah mereka. Imamnya perempuan kan berdiri di tengah-tengahnya. Dan posisinya sebenarnya sejajar, cuma beda sedikit aja, maju sedikit. Kan beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki, jamaahnya banyak, dan jamaahnya laki-laki juga, atau apalagi perempuan. Jadi imamnya, sholatnya di mihrab, di tempat sholatnya imam. Kemudian makmum semuanya yang ada di shof awal di belakangnya. Kan gitu. Bedanya agak jauh. Yang penting jangan lebih dari 3 zira', jangan lebih dari 1 meter setengah. Tapi kalau makmum, posisi imam itu sebenarnya cuma sedikit maju. Jadi shof awal, jadi makmum imamnya wanita yang, ya, yang bermakmum itu hanya posisinya beda sedikit maju, cuma sedikit. Enggak tahu di sini. Ya. Seperti maju sedikit aja kan? Nah itu yang betul. Jadi maju sedikit aja, hanya sekedar untuk diketahui dia imam. Kalau sejajar semuanya, hanya sejajar dengan makmum yang lainnya kan tidak diketahui nanti yang mana imamnya. Ya, maju sedikit. Ya, artinya, kalau cuma majunya sedikit, terus makmum yang di sebelahnya tetap sujud padahal imam sudah biasanya lututnya mendahului apa enggak? Mendahului daripada tumitnya imam yang sudah berdiri. Maka ketika itu dihukumi batal. Maka hati. Ini maksudnya. Wa anna zakar al-wahid. Atau laki-laki yang makmum. Tapi cuma satu. Kalau makmumnya laki-laki cuma satu. Imamnya laki-laki, makmumnya laki-laki tapi satu. Kan yang makmum satu itu yang laki-laki berdiri di sebelah kanan. Tapi kan jaraknya cuma sedikit. Yang sekiranya, yang penting sekiranya jari makmum itu sejajar dengan tumitnya imam. Itu aja. Jadi artinya ada kemungkinan ketika imam berdiri, makmum tetap sujud, maka lututnya mendahului tumitnya imam. Akan menjadi batal. Ana zakar al-wahid. Kalau makmumnya satu laki-laki, yagifu yamina imami. Akan berdiri di sebelah kanan imamnya. Wa yata'akhar qalil. Dan mundur cuma sedikit. Qala fi Tuhfah, berkata Imam Ibn Hajar dalam kitabnya Tuhfah, bi an tata'akhkhar asabi'uhu an akibi imamihi, yang sekiranya ya tata'akhkhar lebih atau berada di belakang asabi'uhu, jari-jari kakinya, an akibi imamihi, daripada tumit imamnya. Yang penting tidak sejajar apalagi mendahului. Cuma persis ya, posisinya persis. Wala budda fi hadhihi suwar asalas, maka wala budda, maka di sini dikatakan la budda berarti pasti dan terjadi. Apa itu? Ya, daripada contoh yang tiga ini, min taqaddum rukbatil ma'mum, dari majunya rukbatil ma'mum, dua lutut ma'mum, halata sujud ketika sujud ya. In makasa, jika tetap sujud, ba'da imamihi, setelah imamnya selesai sujud. Jadi hati-hati. Tapi dikatakan di sini, sumara itu Ibn Qasim. Kemudian aku melihat Ibn Qasim istaujaha memberi pendapat anal ibra bil akib mutlaqan, bahwasanya yang dilihat adalah tumit secara mutlak, tidak membedakan mau duduk, mau sujud, mau berdiri, yang penting tumitnya. Ibn Qasim mengatakan seperti itu. Wa ini tamada ala khairi, walaupun dia bersandar kepada selain tumit, tetap yang dilihat adalah tumitnya. Finahwi sujud, misal sujud, ketika sujud bersandar kepada kedua lututnya. I'timadan bil quwa la bil fi'il, dilihat secara quwa, ini takdir, kira-kira. La bil fi'il, bukan secara pasti dan harus. Wa huwa muqtada ibaratin nihaya, itulah ya petunjuk yang disebutkan dalam kitab An-Nihaya Imam Romli. Jadi pendapat ini masih enak, bisa dijadikan sebagai pegangan. Lang kelima. Law qaddama al-ma'mum ihda rijlaihi ala imamih, andai kata seorang makmum mendahulukan salah satu kakinya alami imamihi, atas imamnya. Wa akhara al-ukhra, tapi yang satu yang lainnya di belakangnya. Jadi yang makmum ini satu kakinya dimajukan, mendahului kakinya imam. Kaki kanan didahulukan, dimajukan, tapi kaki kiri tetap di belakang imam. Apa hukumnya? Dibaca dulu. Akharana biha imamuhu, atau sejajar dengan imamnya. Apa hukumnya? Fa ini itamada alal muqaddama, jika dia bersandar kepada kaki yang dimajukan, yang didahulukan, darra bitifaki Ibn Hajar wa Ramli, maka membahayakan, maksudnya membatalkan, akan batal sholatnya makmum. Jadi makmum kaki kanannya dimajukan dan mendahului kakinya imam, dan dia bersandar kepada kaki kanannya yang dimajukan, maka hukum sholatnya makmum menjadi batal, walaupun kaki kirinya di belakang kakinya imam tanpa ada hilaf. Aw alal muakhara, atau dia bersandar kepada kaki yang diakhirkan, bukan yang dimajukan, kaki kirinya yang tidak dimajukan, yang tidak didahulukan. La yadur bittifaqi ma, berarti tidak batal menurut kedua imam, Ibn Hajar dan Rom. Au alahima alaihima, atau berpatokan dan bersandar kepada kedua-duanya, kaki kanan dan kaki kiri. Ketika kita berdiri kan normalnya seperti itu, kita bersandar kepada kedua kaki. Darra inda Ibn Hajar, batal sholatnya menurut Ibn Hajar. Walam yadurra inda Imam Romli, dan tidak batal menurut Imam. Yang keenam. Lau syakka hal huwa mutaqaddim alal imam aula, kalau dia ragu apa dia mendahului imamnya atau tidak. Mendahului dalam tempat ya. Kaan kana fi dzulmah, kok bisa ragu? Kan jelas dia bisa melihat. Ya, semisal kalau keadaannya ketika itu gelap, fi dzulmatin, dalam keadaan gelap. Jadi ketika gelap dia tidak tahu apa mendahului imam atau tidak. Shahat shalatuhu, sah salatnya. Li'annal asl adamul mufsid. Karena aslinya adalah tidak ada sesuatu yang membatalkan. Kalau dia mendahului itu sesuatu yang meragukan, tidak pasti. Min syurutil jama'ah adamul ha'il bainal ma'mum wal imam. Termasuk di antara syarat sahnya sholat berjamaah, adamul ha'il, tidak ada penghalang. Bainal ma'mum wal imam, antara makmum dan imam. Ini syarat yang termasuk syarat penting dalam sholat berjamaah. Ana sebutkan kesimpulannya terlebih dahulu. Kadang-kadang sholat berjamaah itu dilaksanakan di masjid. Tapi kadang-kadang sholat berjamaah dilaksanakan di luar masjid. Mau itu di rumah, di kelas, di lapangan, di jalan, bahkan termasuk musola pun juga bukan dianggap masjid. Jadi musola pun juga bukan dianggap masjid. Jadi hukum musola bukan dianggap masjid. Punya hukum seperti sholat di rumah. Karena hukumnya berbeda jauh. Ya, kalau sholat berjamaah di masjid, syaratnya ada dua, yaitu dia mengetahui, makmum mengetahui gerakan imam. Makmum mengetahui gerakan imam. Dengan apa mengetahuinya? Dengan macam-macam. Bisa dengan melihat secara langsung, ya, si imam langsung melihat imamnya. Imam rukuk dia tahu karena melihat langsung. Imam sujud dia melihat, ya, kan yang di shof awal kan bisa melihat itu. Ya, di shof awal bisa melihat langsung kepada imamnya. Imam rukuk dia langsung tahu karena imam, ya, bisa dilihat. Atau dia tahu gerakan imam dengan suaranya imam. Bukan dengan melihat imam, tapi mendengar suara imam. Allahu Akbar, dia dengar. Allahu Akbar. Ya, sami Allahu liman, yang besok mungkin ketiga, keempat, sepuluh. Memang tidak bisa melihat imam, tapi kan bisa mendengar. Mau mendengar suara imam secara langsung, suaranya imam tanpa ada wasilah, tanpa ada alat, ataupun mendengar suara imam melalui alat. Ya, seperti sekarang ini pakai mic, ya, pengeras suara. Maka yang penting mendengar suara imam. Atau dia tidak melihat imam, tidak juga mendengar suara imam. Tapi dia melihat makmum yang melihat imam. Ya. Mungkin yang shof kedua misalnya, ya. Shof kedua misalnya tidak melihat imam. Karena di pojok sana. Imam tidak kelihatan di shof kedua itu. Dan suaranya imam lemah. Tidak keras suaranya. Jadi dia, si makmum yang shof kedua ini, tidak mendengar suara. Dan kebetulan tidak pakai pengeras suara. Maka kita hukumi sah tetap sholatnya karena dia melihat shof yang pertama. Yang mana shof pertama itu melihat kepada imam. Jelas itu. Jadi melihat kepada makmum yang melihat kepada imam. Jadi patokannya nantinya adalah makmum yang dilihat. Kan dia tidak tahu imam ruku apa enggak. Tidak tahu. Jadi melihat siapa? Melihat makmum yang melihat imam. Dia lihat. Wah, makmum itu ruku. Berarti imamnya sudah ruku. Oh, makmum itu sujud. Berarti imam sujud. Ini namanya robit. Namanya ini adalah robit penghubung. Penghubung antara makmum yang tidak melihat dan mendengar suara imam. Jadi penghubungnya, wasilah antara dia dengan imamnya adalah makmum yang melihat imam. Atau bukan makmum yang melihat imam, makmum yang melihat makmum, yang melihat makmum kedua tersebut melihat imam. Jelas? Jadi shof ketiga tidak melihat imam. Tidak melihat shof yang pertama, tapi dia melihat shof kedua. Yang mana shof kedua ini tidak melihat imam. Tapi dia melihat kepada shof pertama yang melihat imam. Boleh. Dan begitu seterusnya. Terus sampai shof ke-10 misalnya. Shof ke-10 melihat shof yang ke-9, 9 shof ke-8, terus sampai shof pertama melihat imam, nyambung. Itu namanya robit. Ya, penghubung. Jadi artinya yang shof ke-10 misalnya, ya, nanti melihat kepada yang shof di depannya. Kalau shof yang depannya ruku, berarti dia ikut ruku. Yang shof di depannya melihat yang di depannya lagi, terus sampai kepada imam. Jadi mengetahui gerakan imam dengan makmum, dengan sebab melihat makmum. Makmum yang melihat imam atau melihat makmum yang lain yang melihat imam. Nah, ini harus, syarat ini mutlak harus tahu. Karena kalau syarat ini tidak ada, bagaimana ente mau ngikuti imam? Ente tidak melihat imam. Ente tidak mendengar suaranya imam. Ente tidak melihat makmum yang melihat imam. Terus ente mau rukuknya kapan? Pikir-pikir ya, Bang. Gak bagaimana rukuknya, gimana sujudnya. Oh, ngira-kira. Kira-kira kan belum tentu tepat. Kira-kira nanti ente salam sudah imamnya padahal masih rokaat kedua. Kan gitu. Atau sebaliknya. Artinya tidak bisa ente mengikuti gerakan imam, tidak bisa. Kalau ente tidak melihat imam, tidak mendengar suara imam, tidak melihat makmum yang melihat imam, tidak bisa. Atau tidak melihat imam, tidak melihat makmum yang melihat imam, tapi mendengar suara makmum yang melihat imam. Mendengar, sama aja. Ini mubaligh namanya kan? Yang menyampaikan suara imam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, dia tidak melihat makmum tersebut. Jadi imamnya tidak melihat, makmumnya tidak melihat. Tapi dia mendengar. Ini melihat secara mutlak. Ya, di masjid harus ini. Ya, karena tidak mungkin kena mengikuti gerakan imam kecuali syarat ini ada. Syarat kedua yang di masjid. Sekiranya makmum tersebut bisa berjalan menuju tempat imam dengan jalan yang normal. Dengan jalan yang normal. Sekiranya makmum bisa berjalan ke tempat imam dengan jalan yang normal. Baik berjalan menuju imam itu bisa dia lakukan dengan tanpa membelakangi kiblat ataupun walaupun dengan membelakangi kiblat sekalipun. Tidak masalah kalau di masjid. Sudah. Jadi yang penting syarat keduanya adalah bisa berjalan menuju tempat imam. Ya. Baik berjalan menuju ke tempat imam dengan membelakangi, dengan tanpa membelakangi kiblat atau dengan membelakangi kiblat. Yang penting bisa berjalan menuju ke tempat imam. Dan jalannya dengan jalan yang normal. Jadi misalnya, ketika seseorang sholat, mana imamnya? Imamnya di mana? Ini semuanya rata. Atau di tiang sini. Imamnya di balik tiang yang satunya, makmumnya di baliknya lagi. Di sisi yang satunya. Tiang itu ya, tiang besar itu. Yang andai kata makmum yang sholat di sisi yang sisi tiang yang satunya akan berjalan kepada tempat imam, bisa apa enggak? Bisa. Walaupun mungkin untuk berjalan ke tempat imam mungkin butuh untuk membelakangi kiblat. Kan butuh membelakangi kiblat itu. Atau bisa tidak membelakangi kiblat kalau di depannya ya. Misalnya kalau di depannya tembok ya, ini masih bisa. Tetap kita katakan enggak masalah, al-muhim sah-sah aja. Yang tidak bisa ini contohnya apa? Contohnya kalau di masjid ada tingkat, tapi tingkatnya tidak ada tangganya. Jadi kan banyak masjid yang bertingkat. Tapi kita katakan sholatnya sah. Walaupun makmum yang di atas, itu hukum sholatnya tetap sah dan sholat berjamaahnya sah. Kenapa? Karena makmum yang di atas ini tetap bisa berjalan normal menuju tempatnya imam. Kan ya? Berjalan normal kan bisa. Walaupun berjalan ke tempatnya imam, membelakangi kiblat. Dengan jalan yang normal, dia turun dari atas pakai tangga. Cuma muskilahnya kalau tangganya rusak. Tangganya rubuh. Habis itu dia makmum sholat di atas tangga. Padahal sudah ada tangganya. Cukup bisa naik. Ya mungkin sebelum rubuh dia sudah di atas. Atau dia mungkin terbang sendiri. Gimana ya Muhim? Jadi kalau keadaannya seperti itu, sholat makmum yang di atas kita katakan tidak. Kenapa? Karena makmum yang di atas tidak bisa berjalan menuju ke tempat imam. Kan bisa loncat. Tapi tidak normal. Loncat tidak normal. Karena Anda katakan tadi, berjalan dengan jalan yang normal. Jadi hukumnya tidak sah. Atau kadang-kadang ada tangga. Cuma tangganya ini butuh keluar masjid dulu untuk pergi menuju tempat imam. Misalnya ya, misal. Ada tingkat masjid yang mana kalau misalnya orang yang di atas akan turun ke bawah, bagian bawah masjid, itu butuh turun lewat tangga yang tangganya ini harus keluar masjid baru masuk lagi. Ini tidak dianggap. Kenapa? Karena dia keluar masjid akhirnya. Karena kalau keluar masjid, maka hukumnya nanti hukum sholat berjamaahnya di luar masjid. Dan itu tidak sah seperti itu. Jadi harus dia bisa menuju ke tempat imam dengan jalan yang normal tanpa butuh keluar dari masjid. Sudah ya. masjid itu lebih mudah syaratnya yang di luar masjid sekarang. Kalau di luar masjid, maka syarat yang tadi pertama berlaku. Harus makmum mengetahui gerakan imam. Syarat kedua adalah yang tadi juga sama, cuma ada beda sedikit. Yaitu sekiranya makmum bisa berjalan menuju ke tempat imam dengan jalan yang normal tanpa membelakangi kiblat. Ini bedanya. Tanpa membelakangi kiblat. Ini difokuskan ya. Jadi ketika seseorang yang sholat berjamaah di luar masjid dan dia sebagai makmum, dikira-kirakan, andai kata dia pergi berjalan menuju tempat imam, bisa apa enggak tanpa membelakangi kiblat? Tanpa membelakangi kiblat. Jadi kalau misalnya, itu kan ada mimbar itu, imamnya sebelah kiri mimbar, makmumnya sebelah kanan mimbar. Kira-kira, kalau makmum berjalan menuju tempatnya imam, bisa apa enggak? Bisa. Tapi harus membelakangi kiblat. Kan makmumnya gitu. Kan makmum di sisi yang satunya. Andai kata dia mau pergi menuju ke tempat imam, dia kan harus putar balik. Ya. Nah, ketika dia putar balik, berarti ketika itu dia membelakangi kiblat. Maka itu tidak cukup untuk sahnya sholat berjamaah. Walaupun di musala ini. Karena bukan masjid. Jadi kalau misalnya dicontohkan seperti itu hukum sholat berjamaahnya tidak sah. Kenapa? Karena dia bisa memang berjalan, tapi kan membelakangi kiblat. Kalau berjalan ke tempat imam, dia muter dulu. Oh, kan bisa tidak belakangi kiblat, mundur. Mundur. Habis itu majulah. Maju lagi. Mundur jalan normal apa enggak? Tidak normal. Harus dengan jalan yang normal, tanpa mundur. Jalannya harus normal. Kalau dia normal berjalan ke tempat imam, bisa tanpa membelakangi. Kalau bisa, sah. Kalau membelakangi kiblat, berarti hukumnya tidak sah. Dan itu syarat yang penting. Banyak sekali terjadi sholat berjamaahnya mereka itu tidak sah dari sisi ininya, dari syarat ini. Ya, misalnya, juga di kamar. Ada yang sholat di dalam kamar sebagai imam, ada orang yang sholat di luar imam, di luar kamar sebagai makmum. Yang pintunya, ya mungkin pintunya ada di belakang. Di belakangnya makmum, pintu kamar. Jadi andai kata makmum mau menuju ke tempatnya imam, bisa apa enggak? Bisa. Tapi tetap harus membelakangi kiblat, mundur karena pintunya di depan. Ya, karena pintunya di belakangnya. Atau pintunya di depannya, tapi posisi imam di dalam kamar di belakang pintu. Belakang pintu. Yang andai kata makmum masuk ke kamar, maju. Maju dulu kan? Tidak membelakangi kan? Ketika belok, masuk kamar, masuk pintu, membelakangi apa enggak? Tidak. Itu belum dianggap membelakangi. Membelakangi itu kiblat di belakangnya dia. Itu belum dianggap Nah, cuma ketika masuk, kan imamnya di sini. Berarti masih perlu belok lah. Lagi ketika belok ke tempat imam, di situ baru membelakangi kiblat. Jadi bisa berjalan menuju ke tempat imam, tapi dengan membelakangi kiblat. Maka hukum sholatnya makmum ketika itu tidak sah. Yang tidak sah makmumnya, kalau imamnya sah-sah aja. Jelas itu. Ya. Jadi itu yang harus difahami dengan betul, karena banyak kesalahan di situ. Jadi bisa berangkat atau berjalan dengan jalan yang normal menuju ke tempat imam tanpa membelakangi kiblat dengan jalan yang normal. Syarat kedua, kita sebutkan yang tidak memenuhi syarat, contoh-contohnya. Yang contoh tidak bisa sama sekali menuju atau berjalan menuju ke tempat imam adalah kalau ada penghalang. Anggaplah kamar tadi itu contohnya. Ya, kamarnya dikunci kan jelas sudah. Anggaplah posisi imam di dalam kamar itu sejajar dengan posisi pintu. Berarti makmum kalau berjalan kan bisa kan? Ya, tanpa membelakangi kiblat karena sejajar dengan pintu posisi imam atau lebih maju daripada pintu. Kan bisa. Tapi muskilahnya pintunya digembok, dipaku. Jadi bisa apa enggak berjalan? pakai bulldozer atau alat ini bisa, tapi tidak nor. Jadi ada penghalang di situ untuk berjalan ke tempat imam dengan jalan yang normal. Itu tidak sah juga. Jelas. Juga demikian syarat yang kedua. Syarat ketiga berarti ya. Syarat yang ketiga, tidak ada penghalang antara makmum dan imam yang menghalangi melihat imam. Yang menghalangi melihat imam atau melihat makmum yang melihat imam. Ini harus. Jadi kalau di luar masjid, itu harus makmum melihat imam atau paling tidak melihat makmum yang melihat imam. Atau melihat makmum yang melihat makmum yang melihat imam. Jadi kalau syarat ini tidak ada, dan anggaplah cuma makmumnya satu. Antara imam dan makmum, ya misalnya, dipisah dengan satir. Tahu satir? Tirai. Tabir. Maka di situ, karena namanya satir dari kain, kan? Bisa saja kan makmum berjalan dengan jalan yang normal menuju ke tempat imam. Bisa. Kan bisa. Tapi di situ satir menjadi penghalang, makmum tidak bisa melihat imam. Maka hukum sholatnya makmum tidak sah. Jadi kalau misalnya nanti di rumah, ya misalnya, nanti ada ruangan dalam, ada ruangan belakang kan, makmum imamnya di bagian depan, bagian ruangan depan, makmumnya ruangan tengah misalnya. Jangan dikasih satir. Ini banyak kesalahan. Kadang-kadang di musala-musala banyak itu. Di musala ya, bukan masjid. Di musala banyak dikasih penghalang antara tempatnya imam dengan atau tempat jamaah laki-laki dengan jamaah perempuan. Dikasih penghalang. Sehingga jamaah perempuan tidak bisa melihat kepada imam. Tidak bisa melihat kepada makmum yang melihat imam. Itu tidak sah. Kalau di musala. Bukan mas. Kalau di masjid, sah. Kenapa? Karena di masjid kan tadi tidak disebutkan syarat ini. Tidak ada disebutkan tadi syaratnya di masjid. Tidak ada penghalang yang menghalangi makmum melihat imam. Hanya syarat tidak ada. Atau syaratnya yang sekiranya makmum bisa berjalan menuju ke tempat imam dengan jalan yang normal. Itu aja syaratnya. Jadi kalau itu di luar masjid, itu tidak sah. Jadi harus ya, makmum melihat kepada imam. Atau minimal melihat kepada makmum yang lain yang melihat kepada imam. Tidak masalah tidak melihat imam langsung, tapi melihat makmum yang lain. Yang melihat kepada imam. Jadi artinya apa jalan keluarnya? Jalan keluarnya kalau bagian ya, jamaah perempuan kan kadang dipisah dengan satir. Pisahnya ini dengan dijadikan sebagai bagian kiri untuk perempuan, bagian kanan untuk laki. Ada yang memisahnya bagian depan laki-laki, bagian belakang. Nah, itu lebih baik. Yang sekiranya tetap tapi makmum perempuan tetap bisa melihat kepada imam atau kepada makmum yang di depan. Banyak makmum yang di depannya yang melihat makmum yang lain yang melihat imam. Jadi itu lebih baik. Daripada kalau sebelah kanan laki, sebelah kanan pertama juga tidak sesuai dengan aturan shof yang sudah diatur. Kan sudah kita lewati kemarin. Maksudnya kalau ada jamaah laki, ada jamaah perempuan, jamaah laki bagian depan, jamaah perempuan bagian kanan. Itu yang lebih tepat daripada laki bagian kanan, perempuan bagian kiri. Itu salah itu. Jadi lebih baik, ya kalau misalnya seperti itu tidak masalah. Tapi syaratnya tadi itu. Ya, syaratnya kalau misalnya diatur seperti itu, kanan laki, kiri perempuan, dikasih papan tulis misalnya atau tabir. Yang sekiranya jamaah perempuan tidak bisa melihat kepada imam atau kepada makmum laki-laki yang melihat imam. Itu tidak sah. Jadi caranya bagian depan atau shof pertama bagian wanita, jamaah wanita itu tabirnya dibuka sedikit. Ya, dibuka sedikit sekiranya perempuan tersebut yang di depan bisa melihat kepada imam atau laki-laki yang melihat imam. Sedikit aja, enggak usah buka semuanya. Nanti enggak sah. Akhirnya campur antara laki dengan perempuan. Jadi untuk melihat. Bukan berarti harus melihat ya. Nanti selama sholatnya ngelihat terus. Kalau enggak lihat nanti enggak sah. Bukan berarti melihat, bukan. Sekiranya kalau mau melihat bisa. Jangan berarti ngelihat, jangan. Itu syarat yang berlaku kalau di luar masjid. Jadi jangan ada tabir, jangan ada penghalang yang menghalangi untuk bisa melihat kepada imam atau makmum yang melihat kepada imam. Berarti syaratnya ada berapa tadi kalau di luar masjid? Mengetahui gerakan imam, tidak ada penghalang menuju ke tempat imam tanpa membelakangi. Dan tidak ada penghalang untuk melihat imam. 3 ya, kalau yang di masjid tadi 2. Jadi kesimpulannya itu. Ya, baru kita baca di sini. Tapi sebenarnya ada syarat tambahan yang di luar masjid. Ya, tapi mudah difahami. Yaitu syarat tambahan di luar masjid adalah tambahan syaratnya kalau di luar masjid. Antara imam dengan makmum itu tidak lebih dari 300 zira'. Berapa? Berarti berapa meter? 150 meter. Ya. Karena 1 zira' setengah meter. 300 berarti 150 meter. Kalau di masjid tidak masalah. Tidak ada syarat ini di masjid. Makmumnya di depan, imamnya bagian paling depan, makmumnya bagian paling belakang. Ya kalau masjidnya kecil tetap tidak sampai 150 meter. Masjid besar, Masjid Istiqlal, Masjidil Haram. Imamnya di Ka'bah, di ujung pintu. Itu kan jauh jaraknya. Tapi hukumnya sah atau sah. Yang penting syarat tadi ada. Dia mengetahui gerakan imam. Mau suara, mau melihat imam langsung. Dan dia bisa berjalan ke tempat imam dengan jalan yang normal. Ya kan? Ini yang penting syarat ini ada, tak apa-apa kalau dia berpisah. Ya begitu juga. Ya, artinya kalau misalnya itu terjadi di luar masjid, maka hukumnya makmum tidak sah. Di lapangan. Makmum di mana? Ya, imamnya jaraknya jauh, lebih dari 150 meter. Maka hukum salatnya makmum tidak. Ya. Ini antara makmum dengan imam yang di belakangnya. Imam makmum yang di belakangnya. Atau juga antara makmum yang shof pertama dengan shof kedua. Dan begitu seterusnya, shof kedua dengan shof ketiga. Tidak boleh lebih dari. Loh, bukan 3 zira'. 3 zira' itu untuk mendapatkan fadilah berjamaah. Ya. Jangan bingung ini. Kan kemarin sudah disebutkan 3 zira'. Jangan lebih dari 3 zira'. Antara imam dengan makmum. Antara makmum shof pertama dengan shof kedua. Shof kedua dengan shof ketiga. Jangan lebih dari 3 zira'. Itu syarat untuk mendapatkan fadilah berjamaah. Bukan untuk sahnya berjamaah. Jadi kalau misalnya antara imam dengan shof pertama lebih dari 3 zira', jamaahnya tetap sah. Yang penting tidak sampai 300 zira'. Tapi tidak dapat fadilah Begitu juga shof pertama dengan shof kedua lebih dari 3 zira'. Jamaahnya sah. Tapi tidak mendapatkan fadilah Jadi selama jaraknya tidak lebih dari 150 meter atau 300 zira', hukum sholat berjamaahnya sah. Yang tidak sah kalau lebih dari 300 zira'. Itu berlaku di luar masjid. Itu tambahan syaratnya. Cuma itu kan jarang. Jarang orang sholat makmum imana. Jarang kan. Yang pertama. Lau kana bainal imam wal makmum kharijal masjid. Di luar masjid ini ya. Andai kata antara imam dan makmum kharijal masjid. Yang mereka sholatnya di luar masjid. Jidarun. Ada penghalang yang berupa jidar. Pagar. Lababa fihi. Yang tidak ada pintunya. Anggaplah. Imamnya di dalam penjara, makmumnya di luar pagar penjara, yang tidak ada pintunya. Ya hukumnya tentunya jelas, hukumnya tidak. Karena makmum tidak bisa berjalan menuju ke tempat. Au fihi bab musammar, atau ada pintunya. Walaupun di penjara ya pasti ada. Tapi musammar, pintunya sudah dipak. Darra, maka hukum sholatnya batal. Makmum ya, bukan imam. Kalau sholatnya imam tetap sah. Dara, maka hukum sholatnya makmum batal. Liman ihi al-wusula war-ru'ya. Karena tembok itu menghalanginya, menghalangi sampainya makmum, usul sampainya, war-ru'ya dan melihatnya. Ya kan? Tembok. Tembok penghalang itu menghalangi makmum untuk berjalan menuju ke tempat imam. Dan juga menghalangi makmum untuk melihat imam. Dua-duanya kan gitu. Wa kadza yadur in kana fihi babun mardud. Tadi kan anak katakan dipaku. Bagaimana kalau ditutup tapi tidak dipaku? Bab mardud, tutup. Pintunya ditutup tapi tidak dipaku. Tidak dikunci, tidak digembok, tapi ditutup. Ya, juga dikatakan sini wa kadza yadur. Begitu juga kalau ditutup, hukumnya tidak sah. Tutup aja tanpa dipaku ya. Tanpa dipaku ya. Au subak. Kenapa kok tidak sah kalau ditutup aja? Kenapa tidak sah? Hah? Apa? Ya, bagus. Karena walaupun sebenarnya makmum kalau cuma ditutup pintunya, makmum tetap bisa berjalan menuju ke tempatnya makmum dengan normal. Kan buka pintu aja, buka normal kan? Jadi makmum bisa berjalan. Tapi kenapa kok dianggap tetap tidak sah? Karena menghalangi makmum melihat kepada imam. Jadi sahnya dari segi itu, bukan dari segi pintunya, bukan. Jadi dari segi itunya. Jadi kalau misalnya ruangan depan di rumah itu dengan ruangan tengah ada pintu, pintunya ditutup, maka makmum yang sholat di belakang pintu, hukum sholatnya tidak sah, bukan karena tidak bisa pergi atau berjalan menuju ke tempat imam, tapi karena tidak bisa melihat. Kecuali kalau pintunya adakah kacanya, kaca yang terang, kaca yang tembus pandang. Maka hukumnya sah, walaupun melalui kaca. Nah ini, au subak atau cendela. Subak, cendela. Jadi antara imam dengan makmum ada cendela. Maka hukumnya tetap kita katakan tidak. Li'annal awwal yamna'ur ru'yah. Karena yang pertama, yang pintu tadi, menghalangi makmum untuk melihat ru'yah. Melihat kepada imam. Wasani yamna'ul wusul. Kalau cendela menghalangi makmum berjalan menuju ke tempat imam. Kan cuma cendela. Tidak ada jalannya, tempat jalan tidak ada. Jelas kan? Ya. Naam. Intara'a ar-rab fil asna' wa 'alima al-ma'mum binti qalat al-imam lam yadur. Kadang-kadang antara tempat imam dan makmum ada pintu, tapi pintunya dibuka. Sah panda. Kalau ditutup tidak sah. Ya kan? Tidak sah karena makmum tidak bisa melihat kepada makmum. Dibuka pintunya. Ya, ketika dibuka, atau anggaplah tabir sekarang ini. Tabirnya dibuka. Jadi makmum yang di belakang tabir bisa melihat imam. Karena tabirnya dibuka. Cuma di tengah-tengah sholat, ada orang yang menutup. Tutup. Anggaplah anak kecil tidak ngerti. Atau anak besar tapi bodoh tidak ngerti. Tutup. Padahal kalau ditutup sebenarnya kan kalau dari awal terjadi tidak sah. Tapi ini di tengah-tengah gimana hukumnya? Apa sama aja? Ya sudah dibaca berarti. Hukumnya? Lam yadur. Tidak batal. Tetap. Kenapa? Ya annahu yutafar fidawam mala yutafar fil. Tidak. Karena kadang-kadang sesuatu tertentu itu dimaafkan jika terjadi di tengah-tengah. Yang tidak dimaafkan apabila terjadi di awal. Andai kata dari awal sudah pintunya tertutup. Andai kata dari awal tabirnya tertutup. Tirainya tertutup. Maka itu sudah dikatakan tidak sah. Tapi ini terjadi di tengah-tengah sholat. Maka apa yang terjadi di tengah-tengah sholat akan dimaafu jika tidak terjadi di awal. Tapi dengan catatan tetap dia mengetahui, makmum mengetahui gerakan imam. Kalau tidak tahu gerakan imam, gimana meneruskan? Ya, sekiranya imam tidak didengar suaranya, tertutup pintunya, makmum bingung kan? Tidak tahu makmum ini ruku apa tidak ruku, apa sudah ruku apa belum. Wa mislul bab al-mardud. Seperti pintu yang ditutup tadi, as-satr al-murha. Tirai yang diturunkan. Ya itu tadi. Ya, juga kita sebutkan tadi tirai, ditutup. Turunkan. Ya, jika terjadi di awal tidak sah, tapi jika terjadi di tengah-tengah sholat hukumnya tetap sah. Wa yadur albab almaghluq. Tadi kan kita katakan tidak sah kalau antara imam dengan makmum ada pintu yang dimusammar, yang dipaku. Panen artinya dipatenkan. Dipatenkan. Jadi kalau ente mau ninggalkan rumah dalam satu tahun dipaku dulu. Karena sudah setahun lama. Nanti datang baru di. Kan kalau zaman dulu kan pintunya pakai itu. Anak punya kakek. Jad. Habib Ahmad Baharun di Madura sana. Rumahnya pintunya itu besar. Ya, lebih dua kali lipat daripada pintu-pintu yang ada sekarang. Wabda'adin lebih lebar lagi. Dan kalau nutup pintu itu. nutupnya, nguncinya itu pakai balok kayu yang besar. Ditaruh di antara kedua pintu. Insyaallah aman dari pencuri siapapun itu. Ngangkatnya aja dua orang itu. Taruh. Jadi rumah-rumah kayak dulu ternyata kuncinya seperti itu. Kan sekarang kan pakai kunci ini sudah. Tapi kalau dulu seperti itu. Nah, itu yang balok ditaruh di antara kedua pintu itu dipaku. Kalau dipaku itu kan dipatenkan berarti. Maka kalau antara imam dan makmum dipaku pintunya, maka hukumnya tidak. Bagaimana kalau cuma dikunci? Artinya cuma ditaruh baloknya tanpa dipaku. Kalau sekarang ini dikunci. Dikunci. Ya, bagaimana hukumnya? Ini disebutkan hukumnya. Wamis mana tadi? Wayadur albab al-maghluq. Maka membahayakan albab al-maghluq, pintu yang dikunci bikuflin dengan gembok. Ya, anggaplah sang dengan kunci sekarang ini. Dengan gembok, dengan kunci. Al-dobbah. Nah, balok kayu yang Anda sebutkan tadi itu, barusan, itu adalah dobbah. Atau dikunci pintu tersebut dengan dobbah, dengan kayu besar. Ibtidaan jika itu terjadi di awal. Berarti hukumnya apa? Tidak. Tidak sah. Jadi antara tempat imam dengan tempat makmum ada pintu dan pintunya dikunci. Kalau pintunya tidak dikunci, Sabanda kalau pintunya tidak dikunci. Ditutup tapi tidak dikunci. Tetap sah kalau makmum bisa melihat. Pintunya ada kacanya, ada cerminnya misalnya. Tapi kalau pintu tidak ada kacanya, makmum tidak bisa melihat kepada imam, hukumnya tidak sah. Ya. Jadi kalau ini tidak ditutup dan dikunci, maka hukumnya kita katakan tidak sah. Kalau itu terjadi di awal. Wakada dawaman, begitu juga di tengah-tengah. Kama fil bayuri, sebagaimana disebutkan oleh Imam Bayjuri. Jadi walaupun di tengah-tengah terjadinya, jadi kalau misalnya ada orang yang menutup pintu kemudian dikunci, tadi kan tidak dikunci. Kalau ditutup pintunya tapi tidak dikunci, maka hukumnya kita katakan sah kalau itu terjadi di tengah-tengah sholat. Tapi jangan dikunci. Kalau ditutup dan dikunci, katanya Imam Bayjuri tadi, dikatakan hukumnya tetap tidak sah kalau dikunci. Wa dzakara fi busal karim annahu intara ahalquhu fi asnaiha bi ghairi fi'li wa alima bi tikalati imam lam yadur. Tapi disebutkan dalam kitab busal karim bahwasanya intara, jika di tengah-tengah, artinya terjadinya taraa, terjadi sesuatu tersebut, alquhu, terkuncinya pintu tersebut, fi asnaiha, di tengah-tengah salat, bi ghairi fi'li, tanpa perbuatannya, bi ghairi fi'li, tanpa pekerjaannya, wa alima, dan makmum tahu, binti qalatil imam, dengan gerakan imam pindah dari rukun ke rukun yang lain, lam yazurra, maka hukumnya tidak batal. Jadi ada dua pendapat maksudnya di sini. Ada pendapat di Busul Karim, ada pendapatnya Imam Bayjuri. Yang mana dua pendapat ini dalam masalah kalau pintunya di tengah-tengah sholat ditutup dan dikunci. Jelas ya? Jadi kalau pintu ini, Anda sebutkan kesimpulannya, antara imam, tempat imam dengan tempat makmum ada pintu. Kalau misalnya pintu itu ditutup dari awal, maka hukumnya kita katakan tidak sah. Tidak sah ya. Kecuali kalau makmum bisa melihat imam. Cuma ditutup. Tapi kalau misalnya pintu itu dipaku, paten, maka hukumnya kita katakan tidak sah. Begitu juga kalau dikunci, tidak dipaku. Tapi dari awal, maka hukumnya juga tidak sah. Kunci, dari awal sudah dikunci. Walaupun makmum bisa melihat kepada imam ya. Adapun kalau itu terjadi di tengah-tengah, kalau hanya di tengah-tengah ditutup pintunya, maka hukumnya tetap sah. Tapi kalau ditutup dan dikunci, maka hukumnya tidak sah menurut Imam Bayjuri, tapi sah menurut kitab Busul Karim. Pusing ya. Penting insyaallah paham ya. Ini masih berbicara kunci. biar pusingnya berlanjut. Jadi insya Allah yang akan datang pusing lagi. Tapi paham ya? Insya Allah paham. Itu penting ya. Syarat dasar aja yang penting. Fawaid shofah. Jadi kalau bisa ditulis kesimpulannya, biar mudah difaham. Kesimpulannya begini, begini, begini. Jadi nanti tidak lupa. Karena seperti ini nih perlu murojaah sedikit, mutolaah sedikit. Kalau tasawuf kan enak. Kalau tasawuf tidak pakai mutolaah kan, nasihat, cerita, tidak pakai mutolaah itu kan. Kalau mutolaah pun ringan, majelas-majelas sambil mutolaah bisa. Tapi kalau fikir sambil mutola sambil majelas, ya mutolaannya tidak masuk. Makanya Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi pernah suatu waktu dilihat oleh Habib Abdul Haddad kok kayaknya pusing kepalanya, ya tidak konsentrasi. Maka ditanya oleh Habib Abdul Haddad, ente kayaknya tadi malam ini murojaah fikih ya? Iya kok tahu, mana lihat ente pusing. Jadi nanti merujak fikih berarti tadi malam. Fikih yang rumit-rumit. Bisa membuat orang. Tapi kalau tasawuf barit. Kalau ilmu tasawuf mendinginkan. Tapi dua-duanya sesuatu yang harus. Sekarang yang faedah keberapa? Faedah al-hamisah kana sallallahu alaihi wasallam yaqul la adri. Berkata di sini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan la adri, aku tidak mengetahui. Jadi Nabi sendiri tidak semua pertanyaan dijawab, tidak. Jadi ada juga pertanyaan-pertanyaan yang tidak dijawab oleh Nabi SAW. Dan Nabi mengatakan la adri atau wallahu a'lam. Oleh karena itu dalam ta'liq disebutkan di sini fil ihya, dalam kitab ihya, lama su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an khairil biqa, sebaik-baik tempat di muka bumi, fil ardi, di muka bumi, wa syariha, dan sejelek-jeleknya, qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la adri. Nabi menjawab la adri, tidak tahu. Ketika ditanya ya Rasulullah, tempat yang paling jelek di muka bumi apa, Nabi mengatakan la adri. Ya Rasulullah, tempat yang paling mulia apa? Rasulullah juga mengatakan la adri. Hatta nazala alaihi Jibril. Sampai datang kepada beliau Jibril alaihi salam. Fasa'alahu. Kemudian Jibril bertanya. Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril. Faqala la adri. Jibrilnya malah juga tidak. Tidak tahu juga. Ila an a'lamahullah azza wa jal. Kemudian sampai diberitahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, anna khairal biqa, sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi, al-masajid, adalah masjid-masjid. Wasaraha al-aswak, dan paling jeleknya adalah pasar. Jadi kalau ini bersumpah, wallahi, ana besok mau ke tempat yang paling mulia di muka bumi. Ente bisa terlepas dari sumpah, kalau ente apa? Ke masjid. Ana nazar. Seumur hidup ana. Ana tidak mau pergi ke tempat yang paling jelek di muka bumi. Berarti tidak boleh pergi ke pasar. Karena itu dikatakan sejelek-jelek tempat yang ada di muka bumi. Kenapa? Antara masjid dengan pasar tentunya jauh berbeda. Masjid orang beribadah. Sholat. Baca Quran. Baca zikir. Baca wirid, belajar, kan gitu. Ya, ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau pasar sebaliknya. Tidak ada yang tadarus Al-Quran di pasar. Baca kitab Ihya di pasar. Istikhosah di pasar. Kan tidak ada. Jadi artinya apa? Pasar itu membuat orang lalai daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masjid membuat seseorang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, orang yang di masjid pasti ya, godaannya berat. Orang yang di masjid godaannya berat. Tapi orang yang di pasar, di mal-mal, tidak ada godaan kalau kita bisa katakan kan. Untuk keluar dari pasar, dari mal. Malah godaannya untuk tetap lama di situ. Kerasan kayaknya kalau ada di mal, di pasar itu. Sejam, dua jam itu tidak terasa. Yang terasa yang nunggu. Ya kan? Yang nganter itu yang terasa. Jadi kalau perempuan biasa seperti itu kan. Tapi kalau di masjid, sepi, gara-gara tidak sabar sampai melihat jam. Wah, kapan bubarnya ini? Kapan selesai wiridnya ini? Gitu. Tidak betah. Kepingin cepat keluar. Itu sebenarnya sifatnya orang munafik kan gitu. Ya, bukan kalian, orang lain. Kalau munafik tidak betah di masjid. Munafik itu kalau di masjid seperti burung yang dalam keadaan disangkar. Bahkan bukan hanya disangkar, kata Rasulullah SAW. Yang sudah mau keluar dari sangkar, tinggal hanya satu kaki yang tersisa. Tinggal satu kaki yang masih kecantol, yang berusaha untuk mengeluarkan tinggal satu kaki itu. Kira-kira berusaha betul apa enggak untuk keluar. Nah, orang yang munafik sifatnya seperti itu. Kalau berada di masjid, kapan keluarnya? Ingin cepat keluar dari masjid. Tapi orang mukmin di masjid seperti di kebun. Kebun yang indah. Kebun yang indah. Bukan kebun panas, jelek. Wah. Indah, hijau, kerasan, betah. Ada teh di situ. Ada minuman, makanan. Betah kan? Ya. Orang yang muslim, kalau di masjid seperti di kebun, nikmat dan terhibur. Di masjid senang, terhibur. Tidak ingin keluar dari masjid. Ya, bagaimana Nabi SAW begitu? Nabi selalu di masjid. Ngajar di masjid. Jamu tamu di masjid. Menerima tamu di masjid, nasihati di masjid, ngatur strategi perang di masjid, sambil itikaf, ibadah, semuanya di masjid. Jadi waktu-waktunya kebanyakan Nabi di masjid. Ya, rumahnya pun tidak jauh dari masjid. Jadi perhatian Nabi SAW dengan masjid luar biasa. Jadi ketika di masjid seseorang ingat kepada Allah, sebaliknya di pasar. Orang di pasar biasanya lupa sama Allah. Apa biasanya ingat sama Allah? Di mal-mal itu. Karena kalau di masjid kok tidak ingat Allah. Tapi kalau di mal kok ingat Allah ya. Itu kan jarang. Malah yang biasa kebanyakan kan kebalikan. Di masjid ingat Allah. Di pasar, di mal tidak ingat Allah. Makanya sampai diberikan pahala yang besar bagi yang mengingat Allah di pasar. Kalau dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala di pasar. Dan membaca zikir La ilaha illallah la syarika la lahu mulku wa lahu alhamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu pahalanya 1000-1000 derajat. 1000-1000 pahala dan 1000-1000 penghapusan dosa. Bayangkan. Alaf-alaf derajat, alaf-alaf ajar, wa alaf-alaf maghfirah. Yang disebutkan itu di waktu di mall atau di pasar ya. Dibaca wirid itu. Yang dibaca nomor La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahu mulku wa lahu alhamdu yuhyi wa yumit. Wahuwa hayyun la yamut, ditambah. Wahuwa hayyun la yamut biyadihil khair. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Hafal. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dihafalkan. Itu kan biasanya pergi ke pasar, ke mall. Apa enggak? Nah, kalau terpaksa nanti pergi ke pasar, bisa dapat pahala. Kadang-kadang sebagian salaf masuk pasar cuma maksud dan niatnya hanya membaca zikir ini. Karena masuk pasar bukan untuk membeli, menawar barang, tidak. Tapi untuk mendapatkan keutamaan zikir itu. Ketika dibaca di pasar. La ilaha wahdahu la syarika la. Lahu mulku wa lahu alhamdu. Yuhyi wa yumitu. Wahuwa hayyun la yamut. Biyadihil khair. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Makanya kan pernah ketika Imam Junaid, kalau tidak salah. Imam Junaid melihat iblis. Dan iblis itu dilihat oleh Imam Junaid dalam mimpinya. Dalam mimpinya. Dalam keadaan telanjang bulat. Nggak usah dibayangkan. Jadi iblis dalam keadaan telanjang bulat. Jadi ketika dilihat dalam keadaan seperti itu, Imam Jurid berkata, tidak malu ente ya Iblis. Ana tidak malu sama manusia. Ana hanya malu kepada orang-orang yang berada di masjid. Hanya malu kepada orang-orang yang berada di masjid. Yang di masjid fulan, disebutkan masjid fulan. Imam Junaid bangun dari tidurnya, pergi ke masjid yang dimaksud, dan ternyata di situ orang-orang sedang belajar, sedang baca Quran, sedang baca zikir. Itulah Iblis malu kepada mereka. Kalau orang-orang yang di pasar, di jalan, oh Iblis tidak malu. Ya, jadi artinya kalau orang di pasar itu jadi sungkan. Dan bahkan Iblis susah, mau menggoda orang yang di masjid susah. Makanya kan pernah sekelompok orang berada di masjid belajar, mutola'ah, diskusi tentang ilmu. Iblis menggoda, ayo itu berhenti, tidak usah diteruskan, pulang. Di pasar sana ramai, banyak barang-barang baru, diskon-diskon banyak, promo apa. Biasanya kan tertarik. Kalau orang yang tidak kuat imannya. Ya, ketika digoda dengan penggodaan seperti itu, mereka tetap istiqomah belajar, meneruskan mereka mutola'ahnya. Tatkala Iblis sudah tidak ada jalan untuk menggoda mereka, Iblis memfitnah antara dua orang di pasar. Difitnah satu dengan yang lain sampai saat bertengkar. Ya, berantem. Ketika mereka berdua berantem, orang-orang teriak kepada orang yang berada di masjid. Ya jamaah, weh, orang-orang yang di masjid. Itu loh, ada orang yang berantem. Itu keluar semuanya. Tujuan Iblis tercapai. Iblis menginginkan mereka bubar daripada belah. Jangan cara apa? Menggoda, menfitnah antara dua orang sehingga mereka yang berada di masjid menjadi bubar. Itu tujuan Iblis. Jadi yang ada di masjid pasti godaan untuk keluar dari masjid banyak itu. Diingatkan ini. Ya, disuruh apapun yang membuat dia keluar daripada masjid. Ataupun ibadah yang lain. Oh iya, masjid atau dia sedang mutola'ah itu godaannya banyak. Coba dia inti nonton sinetron coba. Godaannya tidak banyak. Mungkin barang tidak ada goda. Tidak ada godaannya. 1 jam, 2 jam tidak ada. Tapi kalau baca Quran baru buka. Kepinginnya majelas ya. Kepingin minum, kepingin. Godaannya banyak. Ya, Iblis selalu seperti itu. Maka dikatakan di sini. Ya, bahwasanya sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi adalah masjid. Dan sejelek-sejelek tempat yang ada di muka bumi adalah apa? Yang ketujuh. Apa yang ketujuh? Keenam. Qala ba'duhum kam bila adri ajaban Mustafa. Berapa kali Rasulullah SAW menjawab dengan la adri Mustafa an-Nabi SAW. Hatta atahul wahyu. Sampai beliau diturunkan kepada beliau wahyu. Wa illa waqafa. Kalau tidak Nabi SAW diam tidak menjawab. Yang ketujuh, su'ila maratan as-Sya'bi rahimahullah ta'ala an mas'alatin. Imam Sya'bi suatu waktu, suatu kali pernah ditanya tentang satu masalah. Faqala la adri. Kemudian Imam Sya'bi mengatakan, la adri, ana tidak tahu itu. Jawabannya apa? Faqalu lahu, mereka mengatakan kepada beliau. Alas tastahi min qawlika la adri. Ya Imam. Ya Syekh. Tidakkah kamu malu kamu mengatakan aku tidak tahu masalah itu? Wa anta alimul Irak. Padahal kamu orang alim yang berada di kota I. Yang ada di negara Irak. Orang alimnya orang Irak. Tapi kamu kok bilang tidak tahu ditanya tentang satu masalah. Hukumnya apa? Kamu menjawab tidak tahu. Tidakkah kamu malu? Faqala. Beliau menjawab. Innal malaika alaihimu salatu wassalam. Para malaikat. Malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Aksar adaban wa ilman. Lebih banyak adabnya dan lebih banyak ilmunya. Minna daripada kita. Walam tastahi min qawliha. Dan mereka, para malaikat, tidak malu dengan ucapannya. Subhanaka la ilma lana illa ma'alam. Ketika itu, ya, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam, kan? Awal mulanya ayat ini. Ya, diciptakan Nabi Adam dan keturunannya. Ketika diciptakan Nabi Adam, malaikat tahu. Bahwasanya keturunan Nabi Adam ini hanya diciptakan di dunia, bisanya cuma maksiat. Bisanya merusak, kerusakan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan bahwasanya manusia itu jangan dikira hanya bisa merusak. Dan tidak punya kelebihan. Bahkan manusia bisa malah lebih unggul, lebih mulia daripada malaikat sendiri. apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah memberi ilmu kepada Nabi Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin faqalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul. Jadi ketika Nabi Adam diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, padahal ilmu di sini sebenarnya bukan ilmu agama, ilmu asma, ilmu nama-nama. Itu gunung, itu bintang, ini kursi, ini rumah, ini matahari. Ilmu-ilmu itu aja. Jadi Nabi Adam diajari ilmu itu. Kemudian Allah berkata kepada malaikat-malaikat, ya wahai malaikat, coba kamu sebutkan itu apa, ini apa. Mereka tidak menjawab. Nabi Adam ditanya, ya Adam itu apa? Nabi Adam malah menjawab, ini, itu, ini. Sebutkan semuanya nama-nama. Tapi malaikat hanya mengatakan, subhanaka la ilma lana. Ya Allah, kami tidak mempunyai ilmu illa ma'alam tanah. Jadi malaikat mengatakan, ya Allah, kami tidak punya ilmu. Malaikat ini. Yang adabnya lebih banyak, yang ilmunya lebih banyak, yang ibadahnya pun lebih banyak. Tidak ada bandingannya dengan kita-kita ini. Kok kita yang kayak gini, wajah kayak gini, tidak seperti malaikat kan gitu. Dan ilmu pun kadang ingat, kadang lupa. Ya, dhaif-dhaif kadang terus. Kadang tidak naik kelas. Kok tahu-tahu kita mau jawab pertanyaan yang dilemparkan kepada kita. Ya, artinya harus lebih hati-hati. Maka itu jawaban daripada malaikat, innal malaika alaihim salam aksar adaman wa ilman minna wa lam tastahi min qadiha subhanaka la ilma lana illa ma 'allam. Itu juga menunjukkan akan kemuliaan ilmu. Kalau Nabi Adam ketika Allah SWT memberikan kepadanya ilmu asma, dengan itu Allah memperlihatkan kepada malaikat bahwasanya Nabi Adam lebih mulia daripada para malaikat. Padahal ilmu asma, ilmu nama-nama benda aja. Bagaimana kalau ilmu itu adalah ilmu agama? Jadi pintar fikih, pintar tasawuf, hafal ini, hafal itu. InsyaAllah lebih mulia daripada malaikat. Ustaz Afan, sebelumnya apakah dengan kita melakukan sholat tasbih bisa menghapus dosa-dosa kita? Bahkan dosa besar yang kita lakukan, karena ada hadis yang mengatakan bisa menghapus dosa besar. Dan apakah hukum itu benar? Memang di antara keutamaan sholat tasbih adalah menghapus dosa. Tapi ana juga tidak tahu apa itu disebutkan menghapus dosa besar. Yang ana tahu tidak disebutkan dosa besar. Hanya disebutkan dosa apapun, atau dosa sebanyak apapun yang kamu lakukan, maka akan diampuni dosa kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun banyaknya dosa kamu itu seperti buih yang ada di lautan. Itu yang disebutkan dalam hadis sholat tasbih yang ana tahu. Ya jelas. Jadi kalau yang dosa besar sebenarnya tidak bisa terhapuskan kecuali dengan taubat. Tidak bisa dihapuskan kecuali dengan taubat. Kalau tidak taubat tidak terhapuskan. Atau bisa dengan al-Islam. Orang kafir masuk maka dosanya diampuni. Walaupun dosa atau juga haji. Termasuk yang menghapus dosa besar adalah haji. Kalian haji, maka ketika pulang dari haji, kalau hajinya diterima, maka Allah SWT akan menghapus dosa-dosanya. Yang kecil begitu juga yang besar. Itu aja. Ya. Islam, taubat, Islam, begitu juga al-haji. Selain itu, yang dihapus oleh amalan-amalan tertentu, itu adalah dosa-dosa ke... Ya Ustaz, bagaimana hukum sholatnya wanita yang sholat di lantai dua? Padahal di lantai pertama semuanya makmum laki-laki. Di lantai kedua, padahal di lantai pertama semuanya makmum laki-laki. Ini biasanya terjadi di masjid pada saat sholat id. Apa sah sholatnya wanita tersebut? Sah apa enggak? Hukumnya sah. Tidak ada bedanya mau laki mau perempuan yang di atas, yang penting yang di atas bisa berjalan menuju tempat imam tam dengan jalan yang normal. maka hukumnya sah, mau laki mau perempuan. Apa syarat mubaligh? Mubaligh yang mana ini maksudnya? Mubaligh menyampaikan suara imam mungkin. Apakah orang yang tidak ikut sholat boleh jadi mubaligh? Boleh. Boleh yang mau jadi mubaligh, orang yang tidak sholat boleh. Yang penting jangan robet ya. Jadi penghubung. Untuk menghubung antara makmum dengan imam. Kalau penghubung antara makmum dengan imam, bukan menyampaikan suara imam, bukan mubaligh, robet. Maka hukumnya harus orang yang sholat. Ya, hukumnya harus orang yang sholat. Tidak boleh orang yang tidak sholat. Jadi termasuk kalau kalian misalnya bagian dalam, makmumnya bagian depan, bagian tengah kalian, maka di tengah-tengah jadikan ada orang yang sholat di tengah-tengah. Yang orang itu bisa melihat kepada imam. Tapi harus syaratnya orang itu orang yang sholat. Apakah yang kalau mubaligh menyampaikan tidak masalah? Apakah orang yang tidak ikut sholat boleh jadi mubaligh? Atau orang yang haid bermaksud memberitahu jamaah layaknya mubaligh itu boleh? Kalau hanya mubaligh tidak apa-apa. Tapi tetap dia harus syarat yang lain tadi menuju ke tempat imam juga bisa ya. Pertanyaan yang ketiga, Ustaz, jika misalnya ada makmum di shaf ke-10, ia tidak dapat melihat imam yang dapat melihat makmum yang melihat imam. Ketika melihat makmum yang di depannya ruku, dia ikut ruku. Tapi rukunya dia bersamaan dengan bangunnya imam. Sedangkan ia ruku belum sempurna membaca Fatihah. Apakah ia termasuk yang harus mengulang sholatnya? Jika misalnya ada makmum yang berada di shaf ke-10, ia tidak dapat melihat imam, tapi dapat melihat makmum yang melihat. Ya, jelas. Ketika melihat makmum yang di depannya ruku, dia ikut ruku. Tapi rukunya dia bersamaan dengan bangunnya imam. Dari mana dia tahu? Kok tahu bang, rukuknya dia bersamaan? Berarti dia bisa ngelihat imam. Rukuknya dia bersamaan dengan bangunnya imam. Berarti dia tahu. Sedangkan ia rukuk belum sempurna membaca Fatihah. Nah, apakah ia termasuk? Yang penting ya, kalau sudah ada penghubung, yang penghubung ini melihat imam atau melihat makmum yang melihat imam, maka penghubung itu dijadikan kedudukannya sebagai imamnya. Paham? Jadi dia tidak boleh mendahuluinya dalam tempat, tidak boleh mendahuluinya dalam gerakan. Sama seperti kedudukannya imam. Jadi seakan-akan dia imamnya, padahal dia bukan imam. Cuma penghubung aja. Tapi kedudukannya sama dengan kedudukan Ya Rabbana taraf. أنا نكترف